Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT memberikan kita kelapan nikmat kesihatan dan memberikan taufik untuk kita bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah kita sambung pembahasan kita kitab Subulus Salam, di mana kita di hujung-hujung bab Al-Awani ataupun Al-Aniyah, iaitu bekas-bekas air, di mana pada pelajaran lepas telah kita huraikan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu an, bagaimana beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum memakai menggunakan bekas-bekas yang digunakan oleh Ahlul Kitab, yang mana mereka itu memasak khinzir dan juga meminum arak di dalam bekas-bekas mereka. Dan apakah jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallam telah bersabda, "La, jangan gunakannya, illa alla tajidu ghayraha, melainkan kamu tidak menjumpai selain daripada bekas-bekas mereka. Aghsiluha, kecucilahnya, basuhlahnya, wa kulu fiha, dan makanlah, gunakanlah selepas itu." Jadi telah kita bahaskan bahawa ia menunjukkan bahawa bekas yang digunakan oleh Ahlul Kitab itu tidak boleh digunakan jika tidak kita jumpa selainnya, dan kalau kita jumpa kita perlu basuh. Dan telah kita bahaskan bahawa pendapat jumhur ialah sebab kita perlu basuh kerana melihat zahir keadaan Ahlul Kitab yang memakan dan minum najis di dalam bekas-bekas mereka. Dan telah kita bahaskan bahawa jika kita yakin bahawa bekas-bekas itu bersih, maka tak perlu kita basuh, seperti pinggan mangkuk yang baru yang belum lagi dipakai dan sebagainya. Adapun jika kita tahu bahawa mereka telah menggunakannya untuk memasak dan minum najis seperti khinzir dan arak dan lain-lain lagi, maka wajib kita membasuhnya dahulu sebelum kita menggunakannya. Dan telah kita bahaskan, saya rasa agak panjang lebar pada minggu lepas, tentang pendapat ulama berkenaan dengan hukum yakni najis ke tidak najisnya arak. Dan telah kita bahaskan pendapat jumhur bahawa arak itu adalah najis. Antara dalil mereka adalah hadis Abu Sa'labah Al-Khushani yang kita bacakan, yang telah kita baca kemarin. Jadi kita masih lagi di dalam bab bekas-bekas air ini. Kita sampai kepada hadis Imran bin Hussein, hadis yang ke-20 untuk surat 73 bagi yang ada kita. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala an Imran Ibn Hussein radhiyallahu an, أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. Yang maksudnya dari Imran bin Hussein radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sama para sahabatnya berwudu dari bejana seorang perempuan musyrik, muttafaqun alaih, dalam sebuah hadis yang panjang. Jadi hadis ini kita telah sentuh dalam membahaskan tentang hukum menggunakan bekas orang-orang Ahlul Kitab, juga dalam hal menyamakan kulit bangkai. Jadi kita baca biografi perawi ini, iaitu sahabat yang meriwayatkannya adalah Imran bin Hussein radhiyallahu an. Beliau adalah Abu Nujay Al-Khuza'i Al-Ka'bi. Masuk Islam pada perang Khaybar. Dan bila perang Khaybar? Lambat. Kata ulama 6 hijrah, ada kata 7 hijrah. Yang benarnya dia adalah 7 hijrah. Jadi kita katakan tahun-tahun yang terakhir sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk sahabat yang lewat masuk Islam. Kemudian beliau tinggal di Basrah hingga meninggal dunia pada tahun 52 atau 53 Hijrah. Dia termasuk sahabat yang paling mulia dan ahli fiqah. Dan beliau ini adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis Bawasir hadis salasul baul, kerana pada akhir umurnya dia sakit, yakni tidak tahan apa ni, membuang air kecil ya. Maka Nabi SAW telah bersabda, salli qa'iman, solatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, kalau tak mampu duduk, kalau tak mampu fa 'ala janb, maka berbaringlah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imran bin Husain kerana beliau bertanya tentang hukum solat dalam keadaan sakit, kalau tak boleh berdiri dan sebagainya. Baik, jadi Imran bin Husain radhiyallahu anhu masuk Islam lambat. Ada faedah daripada maklumat ini. Kerana kalau sahabat itu masuk Islam lewat, hadis-hadisnya tu boleh kita kalau dalam keadaan-keadaan tertentu ia bercanggah dengan hadis-hadis lain, mungkin kita boleh ambil hadisnya, sebab hadisnya mungkin telah memansuhkan hadis-hadis yang lain. Itu antara faedah. Baik, jadi dalam peperangan Khaybar, perang Khaybar adalah perang antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan Khaybar adalah kawasan di luar Madinah, kawasan yang subur. Jadi telah berlaku peperangan dengan orang-orang Yahudi, dan Nabi SAW telah berjaya mengeluarkan orang Yahudi daripada negeri Khaybar. Maka tempat tersebut penuh dengan ladang kurma dan harta benda dan sebagainya, semua telah jatuh ke dalam milik Nabi SAW dan umat Islam. Dan terdapat banyak faedah daripada peristiwa peperangan Khaybar ini. Jadi dalam hadis ini, Imran bin Husain radhiyallahu an telah meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersama para sahabatnya berwudu dari bejana, min mazadatin. Mazadah ini adalah kalimat menunjukkan kepada bekas yang diperbuat daripada kulit, biasanya kulit yang besar, kulit lembu ataupun unta. Dan di dalam kitab menerangkan bahawa ia adalah tempat bekal berisi air terbuat dari dua kulit, ditambah yang ketiga agar lebih luas. Jadi dia adalah satu bekas. Jadi kurang-kurang kita dapat tahu apa saiz bekas kulit ini. Baik, tapi bola bagaimana pun ia tidaklah begitu besar. Maksud saya tidaklah boleh menampung air yang terlampau banyak seperti sampai dua kolah. Jadi yang penting dalam hadis ini menerangkan bahawa Nabi SAW ambil wuduk daripada air yang di dalam bekas ini. Jadi ada dua keadaan ataupun tentang bekas ini. Satu, dia adalah milik seorang wanita musyrikah. Dan musyrikah lebih teruk hukumnya berbanding dengan ahlul kitab. Dan musyrikah di sini dimaksudkan sebagai orang yang menyembah patung berhala. Ini dia orang Arab. Adapun ahlul kitab, kita tak namakan dia musyrikun. Kita namakan dia ahlul kitab. Sedangkan orang kafir buat syirik. Sebab Yahudi mensyirikkan Allah SWT kerana mereka mendakwa bahawa Uzair ibn Allah, anak Allah. Dan orang Nasrani ahlul kitab, dan dia ada syirik sebab dia mendakwa bahawa Isa anak Allah SWT. Jadi mereka ada syirik. Jadi orang ahlul kitab ni pun musyrik sebenarnya. Tapi adakah kita boleh memanggil ahlul kitab sebagai musyrikun? Jawabnya tak boleh. Kita boleh kata bahawa ahlul kitab ni ada apa melakukan syirik, tapi tak boleh namakan dia sebagai musyrikun. Beza. Sebab ada hukum yang berbeza antara musyrikun dengan ahlul kitab. Antaranya kita dibenarkan makan makanan, yakni binatang yang disembelih oleh ahlul kitab dengan syarat-syarat ni. Tapi kita tak boleh makan daripada sembelihan orang musyrik yang sembah berhala. Begitu juga hukum berkahwin dengan wanita ahlul kitab dibenarkan, tetapi tidak dibenarkan kita mengahwini wanita orang-orang musyrikin. Jadi sebab itu, walaupun semua orang kafir ada syirik, semua orang yang syirikkan Allah SWT kafir, tapi dalam melabelkan mereka, menghukum mereka dengan satu nama yang umum, kita kena lihat syarak. Baik. Jadi itu satu. Jadi mereka adalah orang musyrikah. Dan ulama telah membahaskan tentang hukum orang musyrik ini secara khusus. Adakah orang musyrik ini najis ataupun tidak? Kalau zaman kita sensitif lah cakap benda gini kan. Musyrik ni najis ke tidak? Maknanya kalau kita pegang dia, tangan kita jadi kotor. Kita kalau duduk kat kerusi, kita kena cuci. Marah orang lah. Tapi ini dibahaskan oleh ulama, ini dekat dalam majlis kita. Kita tak berbual dengan mereka pun kan. Jadi kita tak ada sudut ilmiah. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan bahawa orang-orang musyrikin ini najis, zahir batin. Pegang dia, kita kena cuci. Air ludah dia kalau terkena pada kita, walaupun dia baru makan kurma, walaupun dia minum air zam-zam, tetap dia apa, bekas dia najis. Sebab dia ain dia najis. Ada dalil tak? Mereka kata ada dalil, iaitu dalam Al-Quran. Innamal musyrikuna najasun ya ayyuhallazina amanu wa ayyuhallazina beriman. Sesungguhnya orang-orang musyrikun itu najis. Jadi mereka katakan Allah dah sebutkan najis, najis lah. Najis berangkumi semua maknanya. Ini pendapat ulama-ulama zahiriyah, ulama-ulama zahiriyah. Tapi sebenarnya pendapat ini dah hampir pupus lah, tak diguna pakai oleh orang, oleh ulama. Oleh bagaimanapun, ini adalah satu pembahasan ilmiah, jadi kita sebutkan. Adapun pendapat kedua lah, pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan bahawa orang-orang musyrikin ini najis, tapi bukan najis ain ini, bukan najis yang boleh kita lihat, tetapi najis daripada i'tiqad, daripada hatinya, kekufuran, kesyirikan, maksiat yang dilakukannya. Artinya tak perlu kita basuh tangan kita bila kita bersalaman dengan dia, ataupun kita peluk dia, main bola dengan dia. Itu semua tak payah, tak perlu nak apa ni, tak perlu kita cuci. Tapi hatinya kotor, sebab itu tidak dibenarkan masuk dalam Masjidil Haram. Dan bagaimana ulama jumhur menjawab pendapat zahiri? Dia pakai Quran kan? Pakai Quran selalu kuat kan? Orang-orang musyrikun itu najis. Jadi macam mana awak kata dia tak najis? Allah kata najis, awak tak kata najis. Boleh ya? Jadi mereka katakan, kita tak kata musyrikun ni najis dalam bentuk yang kita dah sebutkan tadi, sebab ada dalil-dalil lain. Banyak dalil-dalil. Antaranya, kita tak mau pergi jauh dulu, kita pergi dekat dulu, iaitu apa? Hadis ini. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW berwuduk daripada air yang di dalam bekas orang musyrikah. Jadi siapa yang masukkan air ke dalam bekas dia? Tentulah perempuan itu sendiri. Perempuan itu dah pegang air tersebut, dan ada kemungkinan dia dah minum pun sedikit, jadi bekas dia ada dekat situ. Jadi kalau dia najis, bekas dia najis, air dia pun sepatutnya najis. Dan air najis boleh atau tidak boleh kita buat untuk berwuduk? Tentunya tak boleh. Baik. Jadi itu dalil dekat. Dalil jauh sikit banyak. Antaranya yang dalam Al-Quran, Allah SWT membenarkan kita makan daripada sembelihan Ahlul Kitab. Dan Ahlul Kitab termasuk orang musyrik. Jadi sembelihannya dihalalkan. Tentu sekali dia dah pegang makanan dia, dia kasih kita, dia dah masak dan sebagainya. Dia masak biryani. Itu boleh makan tak biryani orang Kristian? Boleh eh? Quran kata wa ta'amul ladina utul kitab halal lakum. Sebagaimana makanan kamu halal lahum, halal bagi mereka. Jadi bekas mereka dan sebagainya semua kita boleh makan, kita boleh gunakan. Menunjukkan dia bersih. Dan begitu juga kita dihalalkan, kita dah sebutkan ni dahulu bahawa kita dibenarkan bernikah dengan isteri ataupun wanita daripada Ahlul Kitab. Walaupun itu bukan yang afdal, bukan maknanya boleh, maknanya kita mesti apa ni, pasang satu isteri apa ni, mak salih ke dan sebagainya. Tak. Sebab Allah SWT kata apa? Apa ni? Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikin walau ajabatkum. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin wala ajabatkum. Wanita yang beriman lebih baik daripada kamu, daripada untuk kamu, daripada wanita yang musyrik, walaupun wanita musyrik itu mempersonakan kamu. Jadi menunjukkan bahawa yang penting adalah iman. Walau bagaimanapun dihalalkan. Jadi kalau dah dihalalkan, maknanya akan bersama-sama sebumbung dan sebagainya. Dan kalaulah najis, tentu akan disebutkan dan tidak dibenarkan kita berkahwin dengan mereka. Ini menunjukkan bahawa orang-orang musyrikin ini tidak najis ain dia. Ain dia maknanya apa? Kotor. Baik, banyaklah pembahasan tentang ini. Tapi kita nak masuk sini adalah berkenaan dengan bekasnya. Jadi bekasnya adalah daripada kulit, bukan daripada emas atau perak lah, ataupun daripada besi dan sebagainya. Jadi kulit itu asal daripada binatang yang hidup. Di binatang itu sebelum dijadikan ataupun kulitnya dijadikan bekas, ia mesti sama ada disembelih ataupun tidak disembelih. Taruhlah dia disembelih, mesti disembelih oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan apa hukum sembelian orang musyrik? Tidak sah. Jadi dia tidak mensucikan, jadi dia tetap kotor najis. Jadi bila Nabi SAW menggunakan ayat tersebut, dan kulit itu bukan kulit yang belum disamak tapi telah disamak, menunjukkan bahawa halal kita gunakan daripada bekas kulit yang telah disamak, walaupun dia daripada mana? Daripada bangkai. Baik, kita teruskan cerita di sebalik hadis ini kerana terdapat beberapa faedah. Kata Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, tafsir hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan beberapa lafaz, di antaranya bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Ali radhiyallahu an dan seorang sahabat lain bersamanya pada salah satu perjalanan beliau. Dan kata ulama, ini setelah perang Khaybar, sebab Imran dan Hussein masuk Islam selepas perang Khaybar. Lalu mereka kehabisan air, maka beliau bersabda, pergilah kalian berdua mencari air. Lalu keduanya berangkat dan menemui seorang perempuan di antara kedua bejana. Macam mana dia boleh ada di tengah-tengah? Sebab dia sedang di atas untanya. Jadi sebelah kanannya ada bekas kulit yang mengisi air, sebelah kirinya pun sama. Dan ini telah ini mereka jumpa wanita ini setelah lama mereka cari air, kata ulama. Lama perlewat sampai nak dekat zuhur. Jadi mereka tak jumpa air juga, melainkan wanita yang di atas unta ni, dia bawa air. Jadi lalu keduanya berangkat dan menemui perempuan di antara kedua bejana atau tempat perbekalan yang terbentang dan penuh air di atas untanya. Lalu keduanya bertanya kepadanya, di mana air? Dia menjawab, kemarin saya menjanjikan akan mendatangkan air untuk saat ini. Nah, ini terjemahan yang salah. Bahasa Arabnya adalah ahdi bihi amsis sa'ah atau amsi hadhihi sa'ah. Aku jumpa air adalah waktu macam ini tapi semalam. Jadi perjalanan berapa lama? Satu hari, 24 jam. Jadi kalau kamu nak air, kamu kena jalan 24 jam baru jumpa air. Jadi Ali radhiyallahu anhu dan sahabatnya berfikir, kalau mereka pergi cari air itu 24 jam dah buang, itu baru sampai kat air dan balik semula lagi 24 jam sekurang-kurangnya. Dah 2 hari baru sampai pada Nabi SAW, dan Nabi SAW dan sahabat-sahabat perlukan air. Nak minum, nak berwuduk, nak mandi dan sebagainya. Jadi mereka berfikir untuk apa ni? Membawa wanita ini jumpa Rasulullah SAW. Mereka kata, pergilah kepada Rasulullah SAW hingga ucapannya ini dalam hadis tersebut. Lalu Nabi SAW minta bejana, kemudian beliau menuangkan dari kedua mulut tempat perbekalan tadi dalam bejana kosong tu. Jadi bejana yang kedua adalah bejana orang Islam. Jadi daripada bekas dia, tuang kat dalam bekas kosong yang dimiliki oleh orang Islam, dia tuang sikit, lalu menyeru kepada manusia, minumlah dan berilah minum. Jadi mereka pun minum daripada bekas tersebut, dan daripada bekas itu dia tuang-tuang dekat bekas orang lain. Dan mereka berikan binatang ternakan mereka minum, mereka gunakan untuk wuduk, sampai untuk mandi pun ada. Riwayatnya panjang. Ada yang sedang junub, jadi dapat air itu dia boleh mandi lagi. Dan jumlah sahabat-sahabat Nabi SAW ketika itu lebih kurang 1,500 orang dalam peperangan Khaybar. Jadi jumlah yang amat banyak dapat menggunakan air daripada apa ni? Daripada dua bekas air wanita musyrikah ini. Baik. Dan selepas itu Nabi SAW tuang balik dalam bekas dia. Gantikan balik. Boleh ganti balik. Jadi seolah-olah air wanita musyrikah itu tak luah, tak pakai. Begitu. Jadi wanita musyrikah itu lihat keadaan ini. Jadi sebab itu kita terangkan beberapa lafaz hadis tersebut. Dia pindah balik kepada kaumnya, dia pun menerangkan, aku telah jumpa Muhammad, sama ada dia seorang ahli sihir yang paling handal dalam dunia ni, ataupun dia seorang nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan dia bawa, dia balik bukan tangan kosong, dia balik dengan apa? Dengan hadiah makanan apa semuanya yang telah dihadiahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lepas tu panggil sahabat-sahabat, kasih dia apa ni, dia akan korang punya apa ni, makanan dan sebagainya, naik ke atas unta. Demikian Nabi SAW, bila orang buat baik pada beliau, beliau akan balas, balas secukup-cukupnya. Jadi dengan itu akhirnya kaum wanita ini masuk Islam. Jadi melihat apa ni, tanda kebenaran kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian maksudnya bahawa beliau sallallahu alaihi wasallam berwuduk dari tempat bekas perempuan musyrik, dan inilah dalil apa yang telah berlalu dalam syarah hadis Abu Sa'labah mengenai sucinya bejana kaum musyrikin, juga menunjukkan atas sucinya kulit bangkai dengan disamak kerana kedua tempat bekas tersebut terbuat dari kulit haiwan sembelihan orang musyrik, sedang sembelihan mereka adalah bangkai. Menunjukkan pula sucinya makanan orang musyrik kerana perempuan musyrik tadi telah menyentuh air tersebut secara langsung yang kurang dari dua kolah. Kalau orang kata mungkin bekas dia tu besar, air dia banyak, lebih dari dua kolah, jadi kalau wanita tu pegang ke pun tak apa, tak ubah kan. Lam yamil khawratah, air kalau dah sampai dua kolah, dalam hadis kata apa, dia tidak akan mengandungi najis. Jadi kita katakan air itu tak akan sampai dua kolah punya. Sebab apa? Kerana mereka telah menyebutkan bahawa seekor unta tidak dapat membawa air sebanyak dua kolah. Dia tak boleh bawa dua kolah terlalu banyak. Baik, siapa yang berpendapat bahawa makanan mereka najis dan berkata bahawa air tidak bernajis kecuali dengan yang dapat merubahnya, maka hadis tersebut adalah dalil atasnya. Taruhlah bekas dia tu bersih, air itu pun bersih, tetapi mereka makan binatang yang tidak disembelih, makan najis. Jadi bekas air mulut tu kena kat dalam air tersebut, walaupun mereka sendiri, air ludah dia sendiri bukan bukan najis. Jadi kata ulama, kan kita dah terangkan, kalau najis masuk dalam air yang sedikit, tidak merubahkan salah satu daripada tiga sifatnya, warnanya, baunya ataupun rasanya, najis ke tidak air tersebut. Jadi ini dalil untuk mereka. Jadi demikian hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Jadi ini sebenarnya telah kita jelaskan tambahan. Kita teruskan pada hadis berikutnya, hadis ke-21, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar, fattakhadha makana sya'bi salsalatan min fiddah, akhrajahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pecah, lalu beliau menimpilkan pada tempat yang retak itu sambungan dari perak. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Satu lagi hadis yang sahih berkenaan dengan bekas air. Jadi hubungan hadis ini dengan bab bejana jelas, masih lagi tentang bejana. Cuma ia sebenarnya adalah sambungan daripada hadis menggunakan bejana daripada emas dan perak, bahawa Nabi SAW melarang kita menggunakan bejana daripada emas dan perak. Jadi hadis ini sambungannya daripada sudut mana? Ia mengkhususkan penggunaan perak dalam keadaan-keadaan tertentu, yakni bila kita perlu nak tampal, nak betulkan bejana kita, boleh kita gunakan walaupun daripada daripada perak. Jadi hadis ini kalau kita lihat an-qadah ni bekas tempat air. Tapi kalau kita sebut gelas, biasanya gelas kaca lah. Zaman tu tak pakai apa? Tak pakai gelas kaca kan? Jadi dia buat daripada logam lain biasanya, yang boleh pecah bila jatuh. Jadi satu hari, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, gelas ataupun bekas tu, cawan tu pecah. Jadi biasanya kalau kita cawan pecah, dah pecah apa nak buat? Buatlah sudah, pakai cawan lain. Ada dua kemungkinan di sini. Nabi SAW hidupnya sempit, miskin, jadi tak ada cawan lain atau tak banyak cawan. Mungkin ada tapi tak banyak. Jadi Nabi SAW dalam tak buang cawan tersebut, selagi boleh diperbaiki, dibetulkan, maka Nabi SAW perbaiki. Ataupun sebenarnya keadaan Nabi SAW tidak sempit, tidak susah, boleh saja Nabi SAW gantikan cawan ini, beli yang lain ke atau sebagainya. Tetapi Nabi SAW sikapnya adalah apa? Ekonomi. Di mana selagi barang itu boleh digunakan, boleh diperbaiki, jangan disia-siakan. Dan ini lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita tahu Nabi SAW dalam hadis sebelum ini, dia nampak orang heret bangkai kambing. Dia kata, kenapa kamu tak manfaatkannya? Dia kata, bangkai, memang tak boleh makan dagingnya, tapi kulitnya boleh. Jadi bila disamak, maka dia dah bersih. Ini menunjukkan Nabi SAW menggalakkan sahabat umat untuk apa ni? Jangan membazir, manfaatkan harta benda kalau boleh. Dan begitu juga kita lihat pakaian Nabi SAW. Nabi SAW tentang apa ni, bajunya koyak, tak, dia buang. Dah lama dia pakai lagi, selagi boleh jahit, dia jahit sendiri. Baik, kasutnya dan sebagainya. Jadi ini semua menunjukkan bahawa kesederhanaan hidup Rasulullah SAW, yang tentu sekali berdasarkan atau berasalkan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tawaduknya beliau, dan nak ajak umat itu apa ni, berjimat cermat. Baik, selagi boleh tidak dibuang. Bagaimanapun permasalahannya adalah tentang hukum gunakan bekas yang ada perak sedikit. Ada perak padanya. Dulu kita dah bahaskan tentang hukum gunakan bekas emas sepenuhnya, perak sepenuhnya. Kemudian kita bahaskan apa ni, kalau apa ni, dicelup dengan emas atau dicelup dengan perak, sampai cat emas, cat perak pun kita dah bahaskan panjang lebar juga, kan? Baik, dan telah kita katakan dalam semua keadaan ikutkan, semuanya tak boleh. Semua tak boleh. Jadi hadis ini datang, dia mengecualikan penggunaan perak dalam bekas kita. Jadi artinya bekas ini ada perak, tetapi bukan perak itu asal dalam bekas tersebut. Satu. Tetapi ia diletakkan kat situ kerana sebab, kerana keperluan, iaitu memperbaikinya. Jadi bukan perhiasan, tapi memperbaikinya. Dan kedua, penggunaan perak, kalau kita lihat hadis ini, banyak ke sedikit? Sedikit, berbandingkan dengan cawan tu. Jadi ini semua jadi pertimbangan bagi ulama. Dan ini menunjukkan bahawa kita boleh ambil hukum daripada hadis ini, boleh kita gunakan perak untuk menampal cawan, bejana dan sebagainya, jika diperlukan, jika diperlukan, dan ia sedikit. Baik, itu kesimpulan. Tetapi hukum ini tidak disepakati oleh ulama. Kita kalau baca, maknanya ada khilaf lah, ini banyak hukum ni, semua orang kata sama. Tapi ada khilaf juga. Jadi ada dua pendapat tentang apa ni, menggunakan bekas yang ditampal dengan perak. Pendapat yang pertama mengatakan boleh, dan ini adalah pendapat Maliki, tidak, pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Hanbali, dan juga pendapat Maliki dalam satu riwayat. Dan apa dalil mereka? Zahir hadis ini, hadis ulbab, sebab Nabi SAW pakai. Nabi SAW tampal dan Nabi SAW tentu saja dipakai. Sedangkan sebelum tu Nabi SAW larang kita gunakan bekas emas dan perak. Siapa minum gunakan bekas emas dan perak seperti apa? Maka dia telah memasukkan air api neraka di dalam perutnya. Satu ancaman yang keras. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW sendiri menggunakan. Jadi mereka katakan ini satu keringanan yang dinamakan rukhsah. Ada larangan, lepas tu ada kebolehannya. Jadi maknanya dibolehkan itu apa? Adalah satu rukhsah, keringanan. Namun keringanan itu tak boleh diambil sewenangnya. Keringanan itu ada syarat-syaratnya. Kaedah dia lah, keringanan itu mengikut kadarnya, mengikut kadarnya. Mentang-mentang retak, kita balut 3 suku jadi apa? Jadi perak. Sebelah dalam sikit, luar apa semua, tinggal sikit aja nampak besi. Ini dah over lah, dah lebih, ini melampau. Ini dah ambil keringat lebih sangat. Sama macam kita dibenarkan apa ni, dibenarkan untuk qasar solat bila kita musafir, betul? Qasar solat, okay, kita qasar solat 4 rakaat punya solat, zuhur, asar, isyak, jadi 2 rakaat. Kita pun pendekkan solat, tapi kita bukan jadikan dia 2, kita jadikan dia 1. Kalau ada setengah, dia jadikan setengah. Pasal apa? Nak ringan? Ataupun syarat-syaratnya tak dijaga, sepatutnya dalam jarak tertentu baru boleh boleh qasar. Tidak, jarak yang dekat pun dia dia qasar misalnya. Jadi ini semua melampau dalam mengambil rukhsah, keringanan. Jadi sebab itu kata ulama jumhur, boleh kita gunakan apa ni, kirab dalam berjana, tetapi dengan dengan kadar. Itu pendapat jumhur, dan dalil mereka adalah hadis ini. Baik, pendapat yang kedua kata mazhab Maliki, mereka menolak kita gunakan bekas yang ditampal dengan perak. Dalil mereka, mereka ragu-ragu, mereka menuduh hadis ini. Mereka katakan tidak ada di dalam hadis ini yang benar-benar menunjukkan bahawa yang tampal cawan yang pecah itu dengan perak adalah Nabi SAW sendiri. Jadi kita baca sekali lagi hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa gelas Rasulullah SAW pecah, lalu dia menempelkan atau beliau menempelkan pada tempat yang retak itu sambungan dari perak. Ini masalah, ini masalah bahasa. Fattahara, beliau menempelkan, tidak jelas siapa yang menempelkan. Beliau ni mungkin Nabi SAW betul, dan mungkin juga perawinya iaitu Anas bin Malik yang tampal. Kata mereka, kalau Nabi SAW tampal, no problem. Nabi SAW punya perbuatan adalah hujah, adalah sunnah, adalah hukum kita ikut. Tapi kalau yang tampal Anas bin Malik radhiyallahu anhu, walaupun dia seorang sahabat, adakah ada satu hujah boleh dihukum? Boleh mengkhususkan larangan Nabi SAW menggunakan berjana emas dan perak? Jawabnya tak, tak boleh. Jadi oleh kerana kita tak sure, kita tak pasti siapa yang tampal, dan ada riwayat yang menunjukkan seolah Anas bin Malik yang tampal, itu kita akan baca sekejap lagi, mereka menolak menggunakan hadis ini. Balik kepada apa ni? Balik pada pengharaman yang asal. Baik, kita lihat Sunan rahimahullah ta'ala membawakan riwayat-riwayatnya. Jadi hadis tersebut kata beliau adalah dalil diperbolehkan menempel, yakni menambal berjana dengan perak, dan tidak ada perbezaan mengenai kebolehannya sebagaimana yang telah disebutkan. Ini kata beliau sebenarnya ada ada khilaf dia kata kan. Tapi di sini mereka berbeza pendapat mengenai orang yang meletakkan sambungan tersebut. Al-Baihaqi menuturkan dari sebahagian mereka bahawa yang meletakkan sambungan tersebut adalah Anas bin Malik, dan ditetapkan oleh Ibnu Salah. Ada sahabat, ada ada ulama hadis, yakni Al-Amru bin Salah rahimahullah ta'ala, dia telah mengatakan bahawa Anas bin Malik yang tampal. Penulis berkata, pendapat tersebut perlu ditimbangkan, kerana dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Asim Al-Ahwal, aku melihat cawan Nabi SAW di sisi Anas telah retak, maka dia menyambungnya dengan perak. Ibn Sirin berkata, padanya terdapat rantai yang terbuat dari besi, lalu Anas hendak menggantinya dengan rantai dari emas atau perak. Maka Abu Talha berkata kepadanya, Abu Talha ni bapa, bapa tiri, bapa tiri kepada kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, jangan sekali-kali engkau mengubah sesuatu yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun meninggalkannya, dia tak jadi tampan. Jadi kata ulama, riwayat ini di mana Abu Talha kata jangan tampal, menunjukkan bukan dia yang tampal. Yang tampal asal adalah Nabi SAW. Jadi riwayat Ibn Sirin ini adalah dalil yang menguatkan yang menampal bekas itu adalah Nabi SAW sendiri. Tapi pecah lagi sekali, Zaman siapa? Zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan dia nak ganti, nak tampal pula dengan emas atau perak, tapi dilarang oleh Abu Talha radhiyallahu anhu. Jadi sebab itu nampak macam ada kekeliruan siapa yang tampal. Baik, jadi ini adalah lafaz Al-Bukhari mengandung makna bahawa kata ganti yang terdapat ucapannya fasal salahu bi fidda, kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menampalnya dengan perak balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia boleh kembali kepada Anas bagaimana dikatakan Al-Baihaqi, akan tetapi bahagian akhir dari hadis tersebut menunjukkan makna yang pertama, dan bahawa gelas tersebut tidak berubah dari semula pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Satu pembahasan. Okay, kita baca lagi sikit . Saya katakan buku surat sebelah, kata Sun'ani, sambungan tersebut bukan rantai yang hendak diubah oleh Anas, yang nampak bahawa ucapannya fasal salahu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan hujah bagi yang telah disebutkan. Yang penting maksud dia sama. Sebab ada dua benda yang pecah ni. Satu, cawan tu sendiri pecah. Jadi Nabi SAW tampal dengan perak. Kemudian bila jatuh lagi sekali, mungkin tangkai dia. Jadi Anas bin Malik nak gantikan dengan emas ataupun perak. Yang itu yang tak jadi. Pembahasan di sini adalah menggunakan ataupun apakah guideline untuk kita tampal dengan emas ataupun perak. Pertama sekali, nas kat sini tampal dengan mas ke berak? Berak. Jadi sekali lagi, kalau kita gunakan mas, boleh ke tidak? Dia punya option apa? Dua lah. Satu boleh. Kenapa boleh? Kiaskan dengan berak. Sebab berak asalnya haram juga, mas pun haram. Jadi kalau berak dah boleh, mas pun boleh. Dan option yang kedua apa? Tak boleh. Tak boleh ni paling senang hujahnya, boleh? Nas cuma apa? Pakai perak je. Padahal emas ada tak zaman tu? Zaman Nabi SAW, kamu Nabi SAW tak tampal dengan emas, kita tampal dengan perak. Menunjukkan bahawa kalau perak dah boleh, maka jangan gunakan emas. Jadi yang benar di sini adalah, kita bila ni adalah dalam bab rukhsah, keringanan, mesti ditetapkan dengan nas, dengan syarat. Jadi Nabi SAW pakai perak, kita pakai perak je. Melainkan perak tak ada, boleh tak pakai emas? Barulah ketika itu boleh pakai emas. Ataupun perak tak berfungsi dengan baik, kita pakai emas. Dan daripada sudut lain pula, nak kiaskan perak dengan emas susah sikit, sebab perak itu lebih rendah nilainya berbanding dengan emas. Mana kita boleh kias? Tapi kalau dalam nas Nabi tampal dengan emas, boleh tak kita kiaskan perak? Lebih mudah kita nak kiaskan. Ini sebab kias apa? Kias lebih tinggi, kias wa'amla'awla. Baik, satu lagi yang disebutkan oleh ulama, syarat kita gunakan perak ini jika tidak ada logam lain yang boleh kita gunakan, tak ada badil, tak ada alternatif. Dan ini memang guideline untuk semua perkara yang diberi keringanan, mesti tak ada ganti baru kita pakai. Kita lihat hadis Abu Thalabah kemarin, boleh tak makan daripada bekas ahli kitab? Nabi SAW kata apa? Tak boleh, melainkan kamu tak jumpa selain ini. Dia tak ada alternatif, baru gunakan. Tapi kena cuci dulu. Jadi ini sama dalam bab-bab darurat. Bila apa yang dalam kelaparan, tak jumpa makanan melainkan bangkai. Dah tak jumpa selain bangkai, barulah boleh makan bangkai. Itu pun kalau ada dua jenis bangkai. Satu bangkai ayam, satu bangkai apa? Kucing. Dan kucing tu lagi gemuk, ayam tu kurus. Kucing tu baru mati setengah jam, ayam tu agaknya dah dekat 5 jam. Tak masuk esbok kan? Awak dah lapar, awak tak makan, awak mati. Awak boleh makan sembarang? Ayam punya ke kucing? Baik, jadi makan ayam. Kenapa tak makan kan? Sama je, bangkai-bangkai. Dulu bangkai najis-najis juga, haram-haram tu, maitah. Jadi kita katakan, kita takdirkan dia yang lebih kurang haram dia, kita ambil, iaitu ayam. Sebab ayam ni ada dalam satu keadaan dia halal dimakan, iaitu kalau disembelih. Tapi kucing disembelih pun tak boleh dimakan, jadi mana boleh makan kucing. Habis, kalau awak jumpa ayam, bangkai ayam, bangkai kucing, bangkai babi, mana satu nak makan? Ayam juga kan. Kalau ayam tak ada, kucing dengan babi, awak makan kucing. Kalau anjing dengan babi, awak makan Apa tak makan dah sebenarnya. Itu dia. Jadi maksudnya ini kaedah digunakan ulama. Itulah dinamakan ad-darurat tuqaddaru biqadriha atau biqadariha. Ad-darurat itu ditakdirkan untuk kadarnya. Segitu saja yang kita dibenarkan. Kita ambil yang itu saja. Kalau tak perlukan lebih jangan buat. Banyak dalam kehidupan kita perlukan kaedah ini. Waktu kita dengar fatwa boleh semuanya, bila dah boleh semuanya terus boleh, maka itu satu perkara yang perlu kita pertimbangkan. Jadi mereka katakan tak ada ganti untuk membetulkan atau memperbaiki bekas tersebut, barulah kita gunakan. Adakah disyaratkan bahawa kita tidak ada cawan lain baru kita boleh tampal? Tak disyaratkan. Sebab ini satu. Jadi sebab kita dapat daripada hadis ini, dia tidak ada dalil menunjukkan kepada demikian. Dan sebagaimana kita terangkan tadi, mestilah kita letakkan sedikit saja, sedikit mengikut keadaan saja. Tapi kalau dah banyak sangat, kalau dah jauh dah tengok macam bekas perak, maka dah tak boleh lah. Jadi sedikit. Dan satu lagi, bila kita taruh tu, kita pasang tu atau dengan perak tampal, kita tak boleh niatkan dia sebagai perhiasan. Mesti niatkan sebagai apa ni? Islah, repair. Baru dibolehkan. Ada apa soalan? Kenapa disebutkan hadis yang panjang, hadis bekas kulit wanita musyrikah tu? Hadis tu panjang. Memang panjang kalau baca. Boleh. Sebagian pun kita dah sebutkan cerita dia lah. Baik, tapi kenapa tak disebutkan semuanya? Jadi dia nak tunjukkan bahawa yang diriwayatkan ni bukan keseluruhan ceritanya. Itu dia. Jadi orang tak sangka. Sebab kalau dalam ulama hadis, biasanya kalau riwayatkan, dia riwayatkan semua sekali. Jadi bila dia tak riwayatkan semua, dia kena bilang lah bahawa yang riwayatkan ni bukan semuanya sekali. Sebenarnya hadisnya lagi panjang lagi. Baik. Dan kenapa dia tak riwayatkan semua? Dalam kes kita ni, ada ni buku berkenaan dengan apa? Dengan fiqah. Dan dalam bab taharah, dalam bab bekas bejana. Jadi dia hanya bawa yang situ saja. Nabi SAW dan sahabat ambil wuduk daripada bekas wanita musyrikah. Sebab kita kisahkan macam buah kuyak kan, dia ada kain syurga, boleh tempat yang ini persoalan yang bagus. Boleh tak kita kiaskan kain jubah ke sejadah ke apa koyak tapal dengan sutera? Apa jawab kita? Saya tak nak jawab. Apa ada expert? Tak boleh sah. Kenapa tak boleh? Dalam jubah ke koyak tak tapal pun sutera. Tapi kenapa tak boleh pakai hadis ni? Nabi SAW tak buat yang itu, tapi Nabi SAW buat untuk cawan. Pasal cawan tu memang dengan logam tu dia boleh tambah. Kan sedangkan kain macam yang kain. Jadi awak kena jawab, bukan kata tak boleh terus. Kalau tak ada kain, awak banyak sutera, kain pun dah tak ada lagi, boleh tambah tak? Boleh lah lagi kalau tempat yang apa ni, koyak ada tempat nampak auratnya ke lah. Perlu nak tambah. Ke kita buang? Itu tempat. Tapi jadi kita katakan, kita boleh ambil hadis ni juga. Tapi mesti dengan syarat. Pertama apa? Tak ada ganti je. Tak ada ganti melainkan sutera, taruhlah sutera. Kalau tak ada sutera, kalau tak plastik, plastik lah. Darurat tadi. Yang lapar. Kalau kita tak nak makan kucing, tak boleh makan kucing. Ayam dah lama lah. Tak boleh makan. Tak boleh. Boleh. Bohong. Sebab kalau dah nak mati, dah 5 hari tak makan. Tak minum baru 3 hari. Tapi Nabi Yunus 40 hari tak makan bertasbih. Jadi saya kata dengan kalau tak termakan? Tadi soalannya tak termakan. Sebenarnya tidak. Mesti kita akan makan. Itu normal. Kita daripada baby lagi, kita mesti terpekiknya. Lapar haus kita mesti apa? Kita mesti terpekik minta makan. Kalau ada ayam tu makan. Kita kalau macam apa ni, kita dah dewasa ni pun mesti cari makan macam mana pun. Kita minta ke, kita curi ke, kita apa ke, mesti kita cari makan kalau dah kelaparan sangat. Itu survival, itu insting tu ada kat dalam semua yang hidup sebenarnya. Jadi dia kalau tengok, kalau manusia pun kalau dia boleh makan, ada kata kalau manusia pun ada mayat manusia, dia makan juga. Masak ke tak masak, jadi apa ni, masuk perut dulu. Air apa pun dia makan, air kencing ke apa dia kalau boleh minum, boleh makan, minum juga. Nak hidup. Sebab itu kita katakan, dah tanya ni pasal, ada perbezaan antara apa ni, berubat dengan darurat. Kalau tak makan mati, ada beza kan? Sebab kalau tak makan mati ni, dia bukan ubat tu. Dia memang apa ni, memang confirmnya kalau makan mesti masih hidup lagi. Kalau minum mesti masih hidup lagi. Tapi berubat, sama ada pakai ubat tu ke pintu ke dan sebagainya, mesti ke dia baik? Tak mesti baik. Sebab tu kiaskan apa tu, berubat dengan yang haram. Dalam kes kita kecoh pasal apa ni, derma ginjal yang kita dah sebutkan banyak kali. Kita kiaskan dengan orang yang darurat tak makan, apa ni, memakan yang haram, tak sama. Tak sama. Sebab itu dalam keadaan makhmasah, dalam keadaan yang amat terdesak, perut kosong sangat, dia tak sama. Bahkan kata ulama, kenapa kalau dalam keadaan biasa ayam bangkai itu kita kalau makan memudaratkan kita, makan bangkai sakit kan, boleh sakit. Tapi kenapa Allah SWT benarkan kita, halalkan kita dalam keadaan darurat? Sebab Allah katanya ada kena-mengena, ada dua sebab. Yang pertama, kuasa Allah SWT. Dalam keadaan biasa tak ada darurat, orang makan mudarat, boleh sakit. Tapi bila dalam keadaan apa ni, darurat, Allah boleh, secara saintifiknya Allah boleh jadikan ia tidak memudaratkan. Itu kuasa Allah SWT. Itu kita kena yakin. Doktor cakap apa tu cerita lain. Dan kedua, memang benar-benar daripada sudut duniawi, bahawa kalau dalam keadaan kita yang darurat, kita makan bangkai tak apa-apa. Sebab kata ulama, orang yang dah lapar sangat, dia punya digestive system tu dah berubah. Jadi bila dia makan, cepat aja dia apa? Dia jadi kalau ada racun ke ada apa semua macam tu kan, dia akan apa ni, takkan memudaratkan dia. Berbeza dengan orang yang biasa tak lapar apa semuanya, tak ada darurat, dia makan apa ni, makanan yang haram. Nah, ada perbezaan. Ketulama ada sesuatu ini disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, subhanallah. Jadi yang penting untuk kita tu, kita yakin je lah bahawa kalau Allah sudah halalkan, dia akan bermanfaat, dia tak akan mudarat, tak akan beracun. Nah, Allah. Jadi gelas tu tak boleh terlalu banyak. Tak boleh banyak. Memang ada ulama tetapkan itu. Maknanya kalau ada pecah teruk sangat, pecah 1,000 lah kita katakan, boleh tak tampal dengan kirak? Dia tak boleh lah. Dah pecah 1,000 dah tampal. Pasal nanti lepas tu dia dah jadi apa ni? Dah jadi perak lah. Haram. Itu memang disebutkan oleh sebagian ulama. Beramalkan dengan apa ni? Dengan hadis bahagian ini cuma apa? Dalam bentuk sedikit saja. Baik. Nah. Tadi saya cakap kalau ada perak, tak boleh pakai emas. Maknanya emas lebih dahsyat daripada perak. Haramnya lebih hebat lagi, lebih keras. Adakah bagaimana kita dapat pemahaman itu? Emas dan perak itu tak setara. Macam mana kita nak dapat dalil? Apa dalilnya? Bagus, tanya dalil. Apa dalilnya emas lagi tak sama dengan perak? Emas lagi besar haramnya daripada perak. Daripada sudut hakikat emas dengan hakikat perak, tak berubah dari dulu sampai sekarang. Emas lebih berharga, lebih mahal daripada perak. Lebih cantik pun. Orang pakai emas, orang pakai perak, tak sama tu lah. Pakai perak kan besi ke apa, dia tak kena. Tapi kalau pakai emas, wah, ni gelang emas ni, ni rantai emas ni, ni jam emas dan sebagainya. Lain kan? Lain, ataupun kereta emas semuanya. Mana sama dengan kereta perak? Jadi itu daripada sudut situ mereka daripada sudut lain pula, daripada syarak ada dalil zakat. Kadar zakat untuk emas lagi besar daripada kadar zakat untuk perak. Jadi ini semua menunjukkan kepada perbezaannya. Jadi kalau nak kias perak dengan emas tak boleh. Kalau kias emas dengan perak baru boleh. Maksud saya apa ni, yang tinggi tu kita boleh kias, yang rendah tak boleh. Iaitu dalam firman Allah SWT dalam surah Taubah, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ, mereka yang menimbun-nimbunkan, mengumpul يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ, emas dan perak. Wala yunfiquna fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan emas dan perak tu di jalan Allah, maka berikanlah dia ancaman berita dengan azab yang pedih, azab bin alim. Jadi kalau kita lihat, nah, ini sama macam yang kemarin pula disebutkan zahab dan fidda. Zahab ni domir dia zakar, huwa, betul tak? Hu. Fidda domir dia ha, saya daripada hiya kan. Jadi bila disebutkan dan mereka tidak menginfakkannya, nya dia balik kepada muannas, pada ha, pada apa? Fitra, pada perak. Jadi kata ulama, kalau dia balik kepada perak, dia ada dua kemungkinan. Balik kepada perak, pasal kalau dia balik kepada keduanya, wala yunfiquna huma. Sorry ya, ni kita cakap pasal-pasal Arab sikit. Siapa yang tahu, ni yang mulang untuk dia. Siapa yang tak tahu, jangan sedih. Ha, niat aja lah nanti nak belajar bahasa Arab. Wala yunfiquna huma, kalau betul-betul huma, jadi dua-dua sekali. Tapi dia sebutkan wala yunfiquna ha, jadi kata Allah mungkin dia balik kepada fitbah saja, mungkin dia balik kepada duanya. Tapi kalau yang lebih jelas, dia balik kepada fitbah, pada perak. Dan kalau perak saja dia tak keluarkan, dia kena azab yang pedih. Emas boleh pergi azab, dia selalu hilang-hilang. Jadi walaupun dia tak sebutkan, dia dah termasuk kat dalam situ. Ada kata ha tu balik kepada apa ni, daripada apa ni, jamak taksir dia, daripada sudut dia punya jamak dia ataupun plural dia, dia balik dengan domir muannas, mulai yang fikuna boleh juga. Jadi itu dalil. Kemudian tak ada khilaf, maksudnya lelaki boleh pakai fitrah. Apa hukum lelaki boleh pakai perak? Maksudnya antara yang boleh, kita boleh dapat tahu maksudnya apa ni, emas tu lebih haram. Sebab emas tu diharamkan atas apa ni? Atas apa ni, lelaki. Adapun perak masih dibenarkan. Jadi kalau apa ni, pakai cincin emas tak boleh, cincin perak boleh. Menunjukkan ada perbezaan antara perak dan emas. Emas lebih haramnya. Okay, kita nak. Ya. Tadi tak ada benda masalah tu kan. Dan juga keturunan Ahlul Kitab, at least kalau bukan nenek moyang dia Ahlul Kitab, Kristian ataupun Yahudi, kurang-kurangnya bapa dia Yahudi ke bapa dia Kristian. Tapi kalau celuk punya tak boleh. Maknanya dia dilahirkan kurang-kurangnya apa, dalam family Ahlul Kitab lah. Sebab dalam Quran ayat dia lah. Ada sebutkan min. Tak ingat, siapa kalau ingat boleh sebutkan nanti. Kadang-kadang kalau tengah macam gini nak ingat ayat dia susah sikit. Jadi itu satu pendapat. Satu pendapat. Dan mereka juga mengatakan bahawa Ahlul Kitab zaman Nabi SAW tak sama dengan zaman sekarang. Mereka ada kitab yang betul, mereka masih rujuk pada kitab tu, dan ritual mereka dan sebagainya masih apa ni, masih kita kata orang tu masih ada sumbernya lah. Adapun zaman sekarang dah terlalu lama sangat, jauh sangat. akidah, ritual mereka dan sebagainya dah tak betul macam ada kitab lagi. Jadi mereka katakan tak boleh kalau begitu. Jadi kalau nak kahwin apa ni, wanita Kristen yang ortodoks yang ada kitab ataupun anak padri dia bolehlah. Kalau padri dia kahwin. Tapi pendapat lain mengatakan bahawa tidak ada syarat-syarat demikian. Bila Allah SWT izinkan apa ni, orang-orang lelaki Islam menikah dengan wanita ahlul kitab, ayat itu turun pada zaman Nabi SAW. Kalau kita lihat ahlul kitab pada zaman Nabi SAW, Yahudi dan Nasrani ini, akidah mereka memang dah rosak dah lama. Yahudi kata Uzair anak Allah dan musyrik dah pun, itu bukan akidah Yahudi betul. Dan begitu juga orang-orang Kristian, mereka telah musyrik Allah SWT zaman Nabi SAW. Mereka kata Isa anak Allah SWT. Jika dalam zaman Nabi SAW dibenarkan menikah dengan wanita ahli kitab, macam gitu keadaannya, zaman kita sama. Zaman kita sama. Kita tak kisah. Jadi kita nanti di sini akan katakan sama satu atau dua hadis tadi. Wallahu a'lam bissawab. Amma ba'd. Kembali kita kepada pembahasan kita, terdapat beberapa soalan tadi. Soalan terakhir kenaan dengan menikah dengan wanita ahli kitab. Jadi itu satu soalan yang masyhur dibahaskan oleh ulama sebenarnya, yang telah kita bincangkan atau telah sampaikan terangkan tadi, itu adalah yang dibahaskan oleh ulama. Jadi kita dah katakan ada khilaf di kalangan ulama dalam menetapkan ciri-ciri wanita ahli kitab yang sah kita nikahi. Baik, namun sebelum itu, kalau kita lihat daripada pensyariatan bernikah dengan wanita ahli kitab ini, sebenarnya ia menunjukkan intipati akan kita katakan roh syariat Islamiah ini. Daripada sudut apa? Daripada sudut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang terakhir dalam menghadapi manusia yang berbeza-beza agamanya, bangsanya, dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi bagi mereka yang mempunyai kitab, yang mengikuti kitab, walaupun kitab sudah diselewengkan, walaupun macam-macam kita katakan kesesatan yang telah mereka lakukan, tetap dia tidak sama di sisi Islam berbanding dengan orang yang tak ada kitab, lebih sesat lagi, yang mensyirikkan Allah SWT dalam keadaan jahiliyah. Jadi demikian Islam meletakkan manusia pada tempatnya. Sebenarnya kalau kita lihat, terdapat faedah lain agama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang banyak sekali yang menumpukan kepada ahlul kitab. Ada yang ya ayyuhan nas, iaitu wahai manusia, masuk orang musyrikin, dan ada ya ayyuhal ladina aman, orang-orang yang beriman. Jadi kita dapati ada kumpulan, ada golongan yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, iaitu ahlul kitab. Jadi di sini menunjukkan bahawa ada maksud di situ, kerana mereka di atas muka bumi ini, mereka paling dekat dengan agama Islam. Sama-sama ada kitab, ada Nabi. Dan mereka telah menyaksikan sebenarnya risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini secara umumnya. Jadi Islam mengajak mereka kepada agama yang benar, kepada agama Tauhid, kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan terlihat dalam ayat Al-Quran menerangkan bahawa tanda-tanda Nabi, sifat-sifat Nabi akhir zaman ini terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Jadi terus menerus mengajak mereka beriman dengan Nabi Muhammad SAW dan memeluk agama Islam. Jadi kalau kita nak bahaskan zaman kita sekarang ni, istilah yang selalu digunakan tentang hubungan antara kaum, kita ada kan hubungan antara kaum yang disebutkan harmoni antara kaum dan sebagainya. Sebenarnya Islam dah tetapkan dahulu, ataupun dah syarahkan dahulu sebelum kata-kata yang mereka kata-katakan ini. sebesar-besar bukti bahawa ada di situ namanya toleransi dan juga kita katakan harmoni antara agama Islam yang diakidahkan, dietikatkan oleh umat ahlinya sebagai agama yang benar bersama dengan kaum lain. Sampaikan makanan mereka, sebelihan mereka dibenarkan, dihalalkan, kita makan. Baik, begitu juga bekas-bekas mereka. Dan wanita-wanita mereka boleh dikahwini oleh lelaki-lelaki Islam. Jadi ada tak lebih-lebih besar daripada itu, daripada sudut apa, toleransi dan sudut daripada sudut harmoni. Sebab dia dah dalam rumah, bukan luar rumah lagi. Kalau luar rumah, asyik ziarah dekat rumah dia, ziarah dekat masjid dia, itu harmoni mungkin boleh buat-buat lah. Betul tak? Boleh make up punya. Tapi di dalam satu rumah, takkan tak betul-betul harmoni, tak betul-betul toleransi. Bila azan aja, suami dia solat, anak dia solat, tapi isteri dia tak solat. Isteri dia nampak apa ni? Mungkin ada agama dia apa semuanya, dia sembah dia punya patung dia. Hari Ahad dia pergi, dia pergi gereja. Suami dia boleh hantar lagi. Kalau kita baca apa ni Ahkam Al-Zimmah karangan Nukaim rahimahullah, disebutkan cara detail. Baik. Jadi hak beragama untuk mereka dibenarkan. Sebab itu dalam pemerintahan Islam, pada awal-awal Islam, zaman kegemilangan Islam, kita dapat tidak ada komplain daripada, tak ada penindasan daripada kaum bukan Islam yang duduk di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Itu kita dapat lihat sampai sekarang di Spanyol, di negeri Mesir dan sebagainya, sampai sekarang di Syria dan seterusnya, masih ada lagi kaum-kaum yang kuno, kita katakan mereka mengamalkan amalan agama mereka. Beza sangat dengan apa yang berlaku sekarang yang mereka dakwakan sebagai human rights dan sebagainya. Baik, tentang syarat ahlul kitab, wanita ahlul kitab, mana yang dinikahi, kita dah katakan bahawa Imam Syafi'i dalilkan dengan ayat Al-Quran itu, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna, hingga akhir ayat. Jadi wal muhsanat, satu tu syarat pertama, dia mesti muhsanat, yakni wanita-wanita yang menjaga maruahnya, yang tidak syah jalam, kita katakan bukan wanita zina, wanita menjaga kehormatannya. Jadi daripada orang-orang beriman kita boleh kahwin lah, tentu sekali. Wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum, dan begitu juga wanita-wanita yang baik macam ni daripada kalangan ahlul kitab, bukan yang nyanyi pergi terpekau rebang rambut dan sebagainya, lompat sana lompat sini yang macam cinta orang nak kahwin. Yang tak jaga maruahnya. Jadi itu tak boleh. Ladina utul kitab min qablikum. Min qablikum ni maknanya sebelum kamu. Jadi di sini mungkin Imam Syafi'i menganggap bahawa min qablikum ni mereka ala asal usul apa? Ada asal usul yang asli lah. Yang ni mereka asli daripada ahlul kitab. Kurangnya kita dah katakan ada bapa atau mak Yahudi ataupun Kristian. Namun yang sebenarnya min qablikum bukan maksud begitu kalau kita lihat. Min qablikum sebab kitab yang diberikan ni sebelum kitab ini, yakni kitab Al-Quran. Jadi sebenarnya tidak ada mafhumnya, tidak ada, kita katakan apa mafhum tu, lawan daripada itu. Maknanya kalau bukan qablikum, maknanya dia tak sah kita kahwin. Tidak, maksudnya adalah memang kitab itu diturunkan sebelum kitab Al-Quranul Karim. Jadi dengan itu tidak ada perbezaannya wanita ahli kitab zaman Nabi SAW, zaman turunnya wahyu, dengan wanita ahli kitab zaman sekarang. Tapi terdapat zaman sekarang ini mereka-mereka yang tukar nama dia, John Mary. John tak payah, tak payah dengan John pun, Mary ataupun apalah nama-nama, nama aja. Tapi dia tak pernah kenal apa pun Kristian, gereja pun dia tak pergi. Baik, jadi yang macam gini sembelihannya tak boleh kita makan, dia tak boleh berdikah dengan wanita-wanita seperti ini. Baik, jadi mestilah dia ada tahu kita beriman dengan akidah asas lah, kita katakan dalam agama Yahudi dan Nasrani. Okey. Satu permasalahan lagi. Ni hampir sama yang saya baru nak sampaikan. Soalan dia adalah sebuah beg dibutang dan ditangkai, beg itu ada coated dengan rose gold, gold campur copper. Bukan campur bunga rose. Bolehkah seorang wanita memakai beg yang mempunyai perhiasan sebegitu. Baik, sebenarnya saya nak cakap tentang emas putih kemarin ada bahaskan kan. Baik, jadi kita takrirkan dulu masalah dia. Asal masalah ni adalah emas. Kita dah terangkan dahulu, walaupun cawan kayu dicelup dengan emas, boleh tak kita gunakan? Tetap tak boleh gunakan. Sebab emas tu ada. Ada pun emas, kita tahu warna asli dia adalah warna kuning. Persoalannya, jika emas itu lain warna ataupun dinamakan white gold, emas putih. Nah, sekarang ni ada emas, emas merah. Tanpa ada warna-warna lain, emas hitam pun ada. Emas purple, ya, betul, emas purple. Jadi di sini ada orang kata kalau emas putih tu boleh sebab dia bukan emas lagi. Orang kata dia platinum, dah dicampur ataupun dan sebagainya, kata lelaki boleh pakai. Jadi bila kita kat sebab tu yang lepas kita katakan kalau betul dia macam platinum, kalau betul dia platinum, dia tak ada emas kat dalam, okey lah, cukup dia lah, boleh. Jadi kita kena tahqiqul manaf. Ha, ini istilah dalam usul fiqh. Kita dah tahu hukum asal. Kita dah tahu sebab diharamkan itu ada emas, betul tak? Atau ada perak. Tapi bila kita sampai kepada benda di hadapan kita nak apply ni, di sini berbeza-beza. Kita nak kena buat apa? Dalil lah jelas tau. Sebab dia haram, kita dah tahu sebab ada emas. Jadi kita kena check ada emas ke tak ada emas. Jadi kalau ada tiga orang, apa ni, ada yang kata ini ada emas, ada kata ni tak ada ataupun sedikit dan sebagainya. Jadi hukumnya bukan berbeza dengan hukum asal. Jadi khilaf mereka sebenarnya apa? Cabar saja. Beza kepada apa? Penglihatan, pendapat terhadap benda tu ada ataupun tidak, tidak wujud. Mas tu wujud atau tidak wujud. Dan ini terkiaskan dengan arak lah, dengan apa ni, benda-benda yang najis lah dan sebagainya. Ini namanya tahqiqul manat. Tahqiqul manat ini ada satu perkara yang sulit, yang sulit. Jadi dia benda yang berlaku sekarang ini. Yang ini kadang-kadang kita boleh jugalah lihat dan kita boleh hukum, tapi kadang-kadang kita terpaksa rujuk kepada ahlinya, terujuk pada ahlinya. Jadi dalam masalah emas putih ni, mereka kata asal dia emas, dia alloy daripada gold. Emas ni memang ada elemen tu, apa nama elemen tu, AU kan. Ha, AU ada dekat situ. Tapi kenapa dia jadi putih? Pasal dia campur dengan white metal. Dia kata ada besi-besi putih masukkan kat dalam. Dan untuk tujuan-tujuan tentu dia nak lebih kilat dan sebagainya. Bahkan dia dinilai grading dia pun dengan grading emas, iaitu 1 karat, 2 karat, 3 karat. Itu menunjukkan dia asal dia emas. Jadi kalau macam itu boleh pakai tak? Tak boleh. Ada pun yang platinum pun macam tu juga, tapi yang ini tak ada emas. Jadi kita katakan boleh. Tapi kalau platinum campur gold, tak boleh lah. Jadi yang lain-lain sama juga, dia campur copper jadi dia nampak merah, merah jambu, purple dan sebagainya. Kata hitam pun dia buat, tak tahu dia taruh apa. Tapi bukan minyak, minyak petrol tak kira. Walaupun kita panggil emas hitam. Baik, jadi yang ini dalam butang dan tangkai dan sebagainya. Jadi boleh tak kita pakai? Jadi di sini kita katakan hukum menggunakan emas dan perak untuk wanita dibolehkan, dibolehkan untuk perhiasan, untuk perhiasan selain daripada apa ni, daripada cawan, piring. Yang kita masukkan perhiasan, tak maaf, perhiasan dekat sini dia, kalau bahasa Arab dia ada dua istilah. Satu zina, perhiasan yang umum, lebih umum daripada hilya. Hilya tu barang kemas, kita dah tahu kan barang kemas yang dipakai, yang dianting dan sebagainya. Kalau perhiasan lebih umum, jadi kalau pen emas pun perhiasan juga. Kita kalau ada gambar frame dia emas misalnya, maknanya yang itu pun perhiasan juga. Tapi adakah yang itu apa ni, sama dengan barang kemas digunakan oleh wanita? Tak boleh kan. Jadi kita hadkan dengan hal tersebut. Jadi beg ini adakah dia termasuk barang kemas ataupun tidak? Ada tak orang katakan beg barang kemas? Kalau beg barang kemas, pen mesti barang kemas, jam, cermin mata dan sebagainya mesti barang kemas. Dia menunjukkan beg tu tak boleh ada, tak boleh ada emas sikit ataupun banyak, melainkan apa, taruhlah beg tu important sangat, isi dokumen apa entah, koyak, tapi tak ada kulit, tak ada apa, mesti nak pakai emas dengan perak, emas gold, copper lah, rose gold. Kadang macam itu darurat betul-betul dalam yang itu, saya kasih kata apa ni, hypothetical saja lah, tapi biasanya tak sampai had darurat macam itu atau hajat macam itu, maka baru boleh digunakan beg yang seperti itu. Jadi kalau awak ada apa ubat, awak ambillah rose gold tu, taruhlah dekat apa, telinga ke, buat cincin ke, jangan pakai dekat beg tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah larangan gunakan bekas mas dan perak untuk cawan dan pinggan, dan ia untuk makan dan minum. Keperluan kita untuk makan dan minum lebih ataupun sedikit berbanding dengan keperluan kita pakai beg mas, beg perak. Itu dia. Jadi kalau yang hajat yang perlu dan Allah dan Nabi SAW kata tak boleh, hajat yang kurang lah tak boleh. Jadi ni kias awla, kias lebih tinggi. Kalau ni tak boleh, yang itu lebih tak boleh. Ya. Ada soalan lain? Kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Sampai kepada bab yang baru, iaitu bab izalatul najasa, bab menghilangkan najis. Dalam kitab buku surat 76 hadis 22. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا قال لا أخرجه مسلم والترمذي وقال حسن صحيح. Yang artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang arak dijadikan cuka, beliau menjawab tidak boleh. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi, dan dia berkata hasan sahih. Jadi tentang Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kita telah sebutkan biografinya, khadam Rasulullah sallallahu telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak disebutkan penanya. Dan zahirnya yang tanya adalah seorang sahabat. Yang penting di sini adalah jawapan terhadap soalan ini. Sebab jawapan itu menunjukkan kepada hukum untuk kita. Jadi tentang apa ditanya? Ditanya tentang al-khamri, tentang arak. Tuttakhadhu khallan, yang dijadikan cuka. Jadi apa hukum arak dijadikan cuka? Jadi arak khamar, kita tahulah apa dia khamar. Ini setiap yang menutup tu daripada sudut bahasa. Jadi khimar, yakni tudung wanita dinamakan khimar sebab apa? Dia menutup kepala. Dan khamar yang kita minum itu dinamakan khamar sebab dia menutup akal kita. Jadi asal maknanya adalah yang menutup. Jadi arak yang dimaksudkan kat sini bila dia alif dengan lam, al-khamar, the apa kita panggil? The beer ke, the alcohol ke, apa ke? Al-khamar. Yani yang kita tahulah, yang telah maklum. Ini yang diminum. Jadi tentang arak yang macam gini, yang biasa zaman Nabi SAW dibuat daripada daripada anggur, kurma dan apa juga buah-buahan. Okay, zaman kita mungkin dibuat daripada macam-macam lagi lah, daripada beras pun ada, daripada wheat dan seterusnya. Okay, ada sedap, ada tak sedap, tak tahu siapa tahu kan, sedap ke tak sedap, ada bau ke ada tak bau sangat. Baik, ada murah, ada mahal, ada dalam tin, ada dalam botol, ada disimpan 50 tahun dan macam-macam lagi. Itu semua adalah al-khamr asalnya. Baik, bagaimana hukumnya arak ini, yang telah jadi arak ni, kita jadikan dia cuka. Jadi maknanya boleh pakai atau tak boleh pakai. Perbuatan itu boleh ke tak boleh, satunya. Kemudian kalau jadi cuka, boleh ke tak boleh. Jadi apa itu cuka? Cuka adalah satu tahap lagi selepas arak menjadi arak. Biasanya buah-buah anggur itu diperam-peram-peram-peram sampai berubah sifatnya, baunya dan sebagainya, rasanya, sampai dia dah ada sifat memabukkan. Jadi dia khamar, dinamakan arak. Kalau biarkan lagi dengan kaedah-kaedah tertentu, dia akan berubah sifatnya daripada arak, hilang sifat bau memabukkan, dah tak ada mabuk lagi. Dia jadi makanan yang sedap, iaitu cuka. Jadi khamar haram. Khamar haram, cuka halal. Ini secara ijma'. Kemudian kalau kita ambil satu lagi hukum yang telah kita bahaskan minggu lepas, selamat kita bahaskan, iaitu khamar bukan sahaja haram tetapi dia juga rijsun, iaitu apa? Najis, mengikut pendapat jumhur ulama. Betul? Jadi kalau arak najis, cuka suci bersih. Jadi sekarang boleh tak kita bersihkan arak untuk jadikan ataupun kita ubahkan arak jadi cuka? Dia jawab Nabi SAW, adalah nas, adalah hukum yang memutuskan, iaitu la, maknanya tak boleh, tidak. Hadis ni hadis yang sahih. Dan hadis ini mempunyai cerita sebenarnya. Didapat di dalam syarah, dalam 10 salam, kita baca sikit. Mengubah arak menjadi cuka ini ditafsirkan berubat dengan je setelah menjadi arak. Ini satu lagi terjemahan yang salah, sebab dia nampak ilaj, betul tak? Ilaj dia nampak tu sebagai rawatan dan berubat, macam kita makan ubat Panadol. Tapi dalam bahasa Arab, ilaj itu makna juga apa dia? Kita alter, modify lah. Tapi dalam kes Arab, kita bukan repair dengan screwdriver dan apa, dengan spanner, tapi kita letakkan sesuatu atau dalam suhu yang tertentu, kita ilajkan dia, rawat dia jadi apa? Jadi cuka. Awak kena ubah, saya tak tahu macam nak ubah-ubah lah. Yang penting lepas tu baca lagi sekali boleh faham. Berubat maknanya kita ubah. Jadi boleh ke tak boleh? Dan seperti itu juga hadis Abu Talha. Sekali lagi Abu Talha, bapa tiri Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Selain ketika arak telah diharamkan, Abu Talha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai arak yang ada padanya milik anak-anak yatim. Jadi Abu Talha ni, selain daripada bapa tiri kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, suami kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau juga menjaga anak yatim. Bukan satu, anak-anak yatim. Dan anak-anak yatim ni ada harta benda. Antara harta mereka, arak. Tapi jangan terperanjat lah, sebab zaman dahulu, sebelum arak diharamkan, mereka boleh minum arak, mereka boleh jual arak, boleh beli arak, boleh simpan arak. Jadi bila arak diharamkan, dan Abu Talha salah seorang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk terseru kepada manusia bahawa arak telah diharamkan, jadi dia tanya pada Nabi SAW, boleh tak kita tukar arak ni, ubatkan dia, rawatkan dia jadi jadi cuka. Cuka kita boleh gunakan. Kenapa agak-agak Abu Talha tanya tu ni? Tak puas hati mak, arak rugi kita buang apa semuanya haram. Adakah dia tamak? Sebab apa ni, bukan harta dia pun. Ni siapa? Arak orang yang anak yatim. Dan ni menunjukkan satu daripada hadis riwayat ini, menunjukkan bahawa seorang yang menjaga anak yatim, dia mesti melakukan sesuatu, kau pilih sesuatu yang memberikan maslahat yang terbanyak kepada orang yang dijaga dia. Dalam konteks ini adalah anak yatim. Dan sebelum itu, ini menunjukkan bahawa boleh kita menjaga anak yatim, dan kita ada kuasa terhadap harta anak yatim. Kuasa kita terhadap anak yatim sampai kepada menjual beli harta anak yatim. Kita boleh niagakan dia. Kita bukan hanya jaga dia, kita boleh niagakan dia. Dan dalam keadaan-keadaan biasa, kita boleh makan juga harta anak yatim. Bil ma'ruf. Baik. Jadi dalam hal ini terdapat ayat-ayat Al-Quran dalam surah Nisa dan sebagainya. Hendaklah kita jaga anak yatim. Dan bila dah sampai masanya, kita serahkan balik harta anak yatim kepada dia. Jadi di guardian. Dan bila kita serahkan kepada anak yatim harta mereka, dengan dua perkara, iaitu apabila mereka telah baligh, bukan sampai 18 tahun kat negeri kita, 18 ke 21 tahun. Baik. Jadi kalau bapa dia dah meninggal dunia, anak dia dah baligh, kadang 15, kalau anak perempuan mungkin 11, mungkin 10 pun dah boleh dapat harta dia. Tapi undang-undang kita tak boleh, tak diberikan pun. Jadi itu satu. Yang kedua adalah, ataupun mereka ni, anak-anak yatim ini dah baligh dan juga dah ada kebijaksanaan, ada rusyd. Rusyd tu maknanya dia tahu menguruskan harta bendanya. Maknanya dia tak akan apa, mensia-siakan dan merugikan harta bendanya. Tapi kalau dia tak sampai macam itu, ada orang dah baligh, Tapi bila beli barang, dia tak tahu beli. Kalau jual barang, dia tak tahu jual. Lalu kena tipu je. Ada tak orang yang tu, budak-budak ni? Jadi dia balik itu je, balik saintifik je. Tapi balik akal dia tak sampai. Sama ada dia punya terancat akal ataupun dengan lambat sikit dia punya pick up. Dan ini khusus dalam bab harta benda. Sebab tu dalam kitab-kitab fiqah ada satu bab namanya Babu Al-Hijr. Yang ini bab kita tahan harta benda orang. Yang ini dalam masalah ini adalah orang gila ataupun anak-anak yang belum baligh. Jadi kekuasaannya masih lagi pada walinya. Dan daripada di sini juga menunjukkan bahawa anak yatim walaupun dia belum baligh kerana umur dia kecil, dia tetap memiliki harta. Yang ini nama harta itu dinisbahkan atas namanya walaupun dia masih budak lagi. Jadi Islam bukan hanya berikan hak kepada orang dewasa saja, bukan pada lelaki saja, tapi perempuan pun ada harta sendiri atas nama dia sendiri. Dia berhak untuk buat apa dia suka dalam harta tu dalam garisan syarak. Waktu wanita kalau ada rumah boleh tak? Ke rumah dia mesti kasih fungsi dengan suami dia. Tapi kalau suami di rumah tak akan letak nama isteri, tak ada. Islam kata dia ada harta dia. Kalau dia kerja, duit tu semua dia punya. Suami dia tak ada hak nak ambil satu sen pun. Baik. Begitu juga dengan anak-anak kecil sebenarnya. Anak-anak kecil pun ada harta. Dan kalau kita lihat hadis ini antara dalilnya. Ini antara dalilnya bahawa dalam hadis itu mengatakan Abu Talha ada memerah anak yatim dan anak yatim ada memiliki arak. Okay. Dan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahf, ulama menyebutkan tentang wa'amal jidaru fakana li'ulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah, hingga akhir ayat. Hingga ayat tersebut. Ada pun dinding yang hampir nak roboh tu, lepas tu Nabi Khidir perbaiki balik. Nabi Musa tak puas hati. Sebab apa? Rumah ni berada dalam kampung apa? Orang yang lokek, yang tak mau beri, tak mau tolong orang yang mendatang. Ibnu Sabil minta makan, minta teduh, semua tak mau kasih. Tapi bila lalu nampaknya rumah hampir roboh, tembok hampir roboh, pergi betulkan pula. Nabi Musa fed up dengan guru dia. Dia tak sabar. Qala law syi'ta la takhadha 'alayhi ajra. Dia kata, wahai Khidir, kalau kau mau, kau minta lah upah dengan dia orang. Kenapa ni buat? Maksud dia apa? Dia tak setuju lah. Kita betulkan orang punya apa ni? Orang kampung dia punya rumah yang dah roboh. Jadi ada rahsia sebenarnya, ilmu ini diberikan kepada Nabi Khidir oleh Allah SWT, tapi tak diberikan kepada Nabi Musa AS. Ini menunjukkan bahawa ilmu tu berbeza-beza. Tak semua orang ada ilmu yang sama. Yang penting adalah apa ni, kita melengkapkan kekosongan ataupun kekurangan yang ada pada saudara kita. Kita belajar kat sini, kita dapat ilmu gini. Kawan kita belajar kat ustaz lain misalnya. Lepas tu kita laga-lagakan, ustaz aku lagi best apa semua, ilmu aku lagi banyak dan seterusnya. Aku belajar kat universiti ni, kau tak belajar universiti tu, jadi aku lagi bagus. Kau tak, jadi kita asyik gaduh je. Tak. Tapi kalau kita menuntut ilmu dengan ikhlas, bukan macam itu. Tapi kita tanya, lengkapkan apa yang kau tahu. Kita ajarkan pada aku, apa yang aku tahu aku ajarkan pada kau. Jadi kita fungsi mengongsi. Ada dalam 1-2 bulan kita duduk sama-sama, kita mutakara ilmu. Baru betul. Baik. Balik kepada ayat tadi, wa ammal jidaru, ada pun tembok yang roboh yang kau betulkan ini, aku betulkan ini, yang kau tak agree aku betulkan ini. Kana li ulamaini yatimain, adalah milik apa? Milik dua budak lelaki yang yatim. Jadi di sini Allah SWT mengisbatkan, letakkan hak milik rumah tersebut kepada apa? Kepada dua anak yatim. Jadi anak yatim ada hak. Bukan seperti sebagian orang dia tak ada hak, dia tak tahu apa-apa, jadi dia tak ada hak. Dan juga itu harta daripada sudut apa? Yang tak bergerak, harta rumah dan sebagainya. Zaman kita tanah ke apa. Dan ada juga jenis harta lain satu disebutkan oleh Al-Quran. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan adalah di bawah rumah ni sebenarnya ada tersimpannya harta benda. Kanzul lahuma, ada peti, ada dalam harta benda ke apa pun, lahuma untuk dia. Jadi menunjukkan bahawa dua-dua jenis harta tu sah diisbatkan, dinisbahkan kepada anak yatim yang belum baligh. Yang siapa tu dinamakan anak yatim? Siapa dinamakan anak yatim? Kalau nama dia yatim, yatimon, yatiman, yatimin, atau yatimatun. Yang kematian ayahnya sahaja. Itu daripada sudut syarak. Jadi kalau bapa telah meninggal dunia dan dia belum baligh lagi, maka nama anak itu atau anak itu hukumnya adalah anak yatim walaupun dia jemaah. Baik. Adapun kalau mak dia telah tiada, bapaknya masih ada, daripada sudut hukum Islam kita tak panggil dia anak anak yatim. Bahasa Melayu itu tak ada yang cerita. Kalau ada dua-dua tak ada, atau orang panggil yatim, yatim piatu, lebih sedih lagi. Tapi dalam Islam tak ada bezanya, sama saja. Kenapa kita diskriminasi lelaki dengan perempuan? Ini kalau pertanyaan ni curious saja tak apalah, tapi kalau nak menolak hukum Islam, kata-kata memang dalam hukum agama Islam banyak perbezaan antara lelaki dan perempuan. Baik, jadi hilang bapa tak sama dengan hilang hilang ibu. Bapa yang apa ni, yang berikan rezeki dan sebagainya. Kalau tak ada bapa, tak ada gantinya dan seterusnya. Lebih kurang macam itu. Kalau tak ada ibu, boleh cari ibu lain. Ha, tu dia. Ataupun sekalian seterusnya. Maksudnya dia punya itu tu dia bersuruh pandangan pandang Islam lah. Baik. Adapun kalau dia telah baligh, sebenarnya dalam hukum kita tak namakan dia yatim lagi ya. Jangkuk dah lebat dah apa semuanya ni anak yatim, kesian sapu kepala dia. Saya anak yatim, bapa saya tak ada. Tolong saya, bantu saya. Tengah-tengah tidak eh? Tapi bahasa boleh tak kita panggil? Kalau bahasa boleh, saya bersedia dapat dia yatim dulu, yatim sekarang tak. Okay. Jadi hukum anak yatim ini dia mesti dibela oleh oleh satu salah satu anggota dalam masyarakat. Dan biasanya diberikan kepada ahli keluarganya. Kalau bapa dah tak ada, jadi abang kepada bapa tersebut, ke adik, ke ahli keluarga yang jagakan, atau datuk sebagaimana Nabi SAW. Dan banyak pahala untuk orang yang betul-betul memelihara anak yatim. Sebab tu kata Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi ka hataini. Aku dan orang yang memelihara anak yatim, yang benar, jujur dalam menjaga anak yatim, seperti gini aja di dalam syurga. Ini dekat betul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul, orang yang bertugas dekat Darul Ihsan, Darul Banin, Darul Balak, Darul apa lagi itu semuanya tu, insya-Allah dapat apa? Dapat banyak pahala. Tapi ada syarat. Pertama adalah ikhlas, buat ni kerana Allah SWT, bukan cari makan aja. Dan yang kedua adalah apa? Lakukan dengan syarak, mengikut syarak. Jangan hanya harta benda anak yatim. Beli barang yang tak senonoh, mainan-mainan yang tak senonoh untuk dia, buku yang bukan, majalah yang bukan, beli pakaian yang mahal-mahal aja apa dan sebagainya, makan yang sedap-sedap, tapi kita tak jaga daripada dia, dari sudut kerohanian dia, didikan agamanya dan seterusnya. Kita ajar dia untuk bukan maksiat pun kita ajar. Jadi yang ini penyianat sebenarnya dalam ini, menjaga anak itu kita akan ditanya ya Allah SWT dari kiamat pula. Baik, kita teruskan. Jadi Abu Talha tanya Nabi SAW untuk buat cuka ni kerana apa? Sayanglah buang arak. Dia ada nilainya. Jadi kalau dibuat cuka, harta anak yatim tu masih boleh digunakan. Kita jual pula cuka tu. Ataupun kita gunakan dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahawa sahabat ini, Abu Talha ini, dia seorang yang antar amanah dan dia juga apa ni, tahu jaga, tahu kedudukannya. Jadi sekarang hukum yang kita nak bahaskan yang berkaitan dengan bab ini, bab ni bab menghilangkan najis. Apa kaitan hadis ini dengan bab hilangkan najis? Di sini tentang arak. Sebab apa? Muallif pengarang kitab Ibnu Hajar Asqalani, dia juga bermadhab Syafi'i, dan Imam Syafi'i telah menghukumkan arak sebagai najis bersama-sama dengan ulama-ulama lain yang ramai. Jadi arak itu, kalau arak itu jatuh kat dalam bekas air ataupun di baju ataupun di tempat solat, apa jadi dengan tempat tersebut, air tersebut? Najis, mutanajis. Kenapa mutanajis? Dia asal apa ni, baju tu asalnya tak najis, baju tu bersih. Arak tu yang najis, air dia. Jadi bila kena, baju tu menjadi najis. Jadi kita tinggal nak bersihkan najis itu saja dari pakaian dan sebagainya, maka kembalilah baju dan seterusnya seperti hukumnya yang asal, yakni bersih. Tak payah kita nak buang, koyakkan baju dan seterusnya. Jadi ini menghilangkan najis. Jadi itu hukum Arab. Tutakhadhu khallan, dijadikan cuka. Kata ulama, kalau Arab itu dijadikan cuka ni, dia ada dua macam. Satu, ia menjadi cuka dengan sendirinya. Arab jadi cuka dengan sendirinya. Dan yang kedua adalah arak itu menjadi cuka dengan perbuatan manusia. Ada dua kemungkinan. Dan dalam hadis ini tak ada membeza-bezakan antara dua-dua cara itu. Yani mungkin apa dia jadi sendiri. Banyak arak itu apa ni, kita dapat arak ke ataupun arak ada pada kita ke, macam mana kan kita belilah. Jadi kita terlupa nak buang dia. Sebab hukum arak adalah kita membuangnya. Tak boleh kita simpan. Jadi kita tinggalkan lama, akhirnya dia berubah sifatnya jadi cuka. Bila ia jadi cuka dalam keadaan seperti ini, maka ulama bersepakat bahawa cuka ini bersih, cuka ini suci, cuka ini dah tak najis lagi. Boleh buat makan, minum, boleh jual beli dan sebagainya. Adapun kalau arak itu menjadi cuka dengan sebab manusia, maknanya manusia letak bawang ke, buat acar ke apa benda, lepas tu lama letak, nanti lama-lama dia berubah. Dan dia adalah ilmu dia, chemical, kimia dia kan. Okay, orang yang belajar tahu, berapa banyak arak nak letak, berapa banyak buah nak letak ke, atau apa yang diletakkan kat situ, nanti lama-lama dia akan jadi apa ni? Jadi cuka. Ataupun kita tinggalkan dia daripada tempat yang panas ke tempat yang lebih sejuk, nanti dia akan berubah sifatnya juga. Itu yang disebutkan oleh ulama. Itu ni boleh cek lah. Jadi yang ini kata ulama tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Dan apa dalil mereka? Dalil mereka ayat hadis ini. Tutakhadhu maknanya dijadikan cuka. Maknanya ada makna dibuat cuka, bukan dia jadi sendiri. Kalau kita kata dua-dua cuka boleh, maknanya hadis ini kita tak pakai. Jadi nak pakai hadis ini, kita tetapkan bahawa kalau kita jadikan dia cuka, maka tak boleh. Permasalahannya apa dia? Baik, ada lagi satu pendapat, silakan. Ada lagi satu pendapat. Ada ulama menafikan ataupun melarang kita gunakan cuka yang jadi daripada arak dalam apa juga keadaan tu. Okey, tak apa, itu pendapat itu ada perincian dia. Baik. Satu lagi fahaman bukan pendapat. Mereka katakan maksud soalan arak dijadikan cuka itu adalah arak itu sendiri diambil sedikit letak kat dalam lauk, letak kat dalam roti ke dan sebagainya. Ambil sedikit. Yang itu yang dimaksudkan dalam hadis ini. Ini pendapat mazhab Hanafi. Ini pendapat mazhab Hanafi. Jadi tentulah tak boleh. Sebab apa? Arak tu najis, kita letak dalam makanan, dia akan najis. Walaupun dia tak memabukkan. Sebab mazhab Abu Hanifah, kalau araknya sedikit, tak memabukkan, mereka kata boleh diminum. Itu antara mazhab yang paling yang pelik lah. Yang bercanggah dengan apa ni, dalil dan jumhur ulama. Tapi zaman kita mungkin pernah dengar orang kata kalau arak sikit berapa persen boleh janji tak mabuk. Dan kalau mereka pandai sikit, belajar sikit, mereka kata ini kan mazhab Abu Hanifah. Tapi mazhab ini adalah mazhab yang ditentang oleh ulama semuanya sekali. Siapa yang ini antara kesilapan ulama ni, sebab tu dalam ijtihad ulama ni ada satu bab namanya zallatul ulama, iaitu kesilapan ulama pun manusia dia boleh buat silap. Ini antaranya. Yang penting kita jangan apa ni, jangan ikut silap ini, dan jangan kita terus hukum ulama tu jahat, sesat dan sebagainya. Ini kesilapan. Baik, jadi mereka katakan soalan itu arak dijadikan cuka, banyak arak tu dah habis sikit dan letakkan dekat apa ni, dekat lauk, masih dia dibentuk arak, jadi kita makan. Itu yang sebabnya Nabi Muhammad kata tak boleh. Adapun cuka tidak haram mengikut pendapat ini. Walaupun kita buat dengan tangan kita, arak tu kita ubah jadi cuka dengan tangan kita. Ini mazhab apa? Mazhab Hanafi. Dalil mereka adalah cuka yang jadi sendiri tanpa perbuatan manusia, semua kata boleh kan? Semua kata halal kan? Bersih kan? Okey. Apa beza cuka ni dengan cuka yang manusia buat? Dia punya end product sama lah. Sama, ni cuka. Jadi dalil mereka adalah apa? Kias cuka yang manusia buat dengan dengan cuka yang terjadi sendiri tanpa dilakukan oleh manusia. Sama aja semua ni. Jadi ini kata mereka dibolehkan. Tapi hadis ni kata tak boleh. Yang dilarang sini adalah arak tu kita buat cuka. Kita buat cicak-cicak. Sikit-sikit. Sebab mazhab mereka apa? Arak itu apa? Kalau sedikit tak apa? Tak haram pasal tak memabukkan. Okeylah. Jadi pendapat yang benar apa dia? Hadis lah. Untuk hadis kata apa? Boleh tak boleh? Tapi hadis ni yang mana satu yang tak boleh? Cuka yang mana satu yang tak boleh? Yang diubah, yang manusia ubah tak boleh. Yang manusia tak ubah boleh tak? Cuka jadi sendiri boleh tak? Oh, tak makan cuka lah tu maknanya. Jadi yang masukkan sini adalah cuka yang jadi, ya, yang dibuat oleh manusia tu yang haram. Adapun cuka yang jadi sendiri tak boleh. Tapi masalahnya sekarang macam mana nak jawab mazhab Abu Hanifah? Cuka sama. Susah. Yang cuka jadi sendiri tapi asal yang arak. Sama arak juga. EBC ke apa? Ya? Diharamkan. Cuka yang daripada arak yang kita buat sendiri. Dia jadi sendiri boleh. Semua ulama kata boleh. Mazhab Hanafi ke apa semua boleh. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ni'mal adim ni'mal idam al-khabr. Sebaik-baik apa tu lauk tu adalah cuka. Awak kalau pergi supermarket Arab, bin Daud ke apa kat Mekah Madinah, banyak jual cuka, banyak macam-macam. Kita sini acar je lah. Acar buah, acar apa. Kita campur dengan cuka kan. Orang macam-macam biasanya buah zaitun lah apa semua. Makan sedap lah, makan dengan apa keju, makan dengan madu. Nabi cakap suka. Jadi tu tak ada khilaf. Jadi dalam hadis ni Nabi larang. Jadi macam mana ni? Jadi mana pendapat yang boleh? Mana pendapat yang kuat? Mazhab Jumhur ke mazhab Abu Hanifah? Mazhab Jumhur kenapa? Ini yang tadi Ustaz berikan tentang taqabul khalat. Kan ini menunjukkan maksudnya ada orang yang buat. Baik, itu awak pakai hadis ni. Abu Hanifah dia pakai dalil lain, dia pakai kias. Ini cuka ni cuka, kenapa awak beza-bezakan cuka dengan cuka? Nah. Sama end product sama. Ayam daging yang disembelih dengan daging yang tak disembelih, yang ditangkap binatang buruan, dagingnya tetap daging juga, tapi satu najis, satu tak najis. Boleh tak terima? Boleh. Ini kalau kita balik kepada apa tu? Balik kepada kalau daging tu dia ada lain sikit. Dia ada sudut apa? Daging tu memang betul sama, tapi dia punya hukum najis ke tak najis daripada sudut lain, daripada sudut syaraknya. Daripada sudut syaraknya. Benda tu sendiri tidak. Ada apa ni kalau dia bangkai ataupun tidak bangkai? Kalau kita lihat daging itu waktu dia hidup tak kotor kan? Kita pegang kambing ke ayam tak ada apa-apa. Bila dia mati, kalau tak disembelih baru dia najis. Adapun arak ni dengan cuka, dia dua benda yang berbeza. Dia bukan daging dengan daging, betul tak? Beza tak? beza. Arak lain, cuka lain, sifat dia semua berbeza. Hukum dia pun berbeza. Jadi yang membezakan sebenarnya kat sini adalah proses yang prosesnya. Jadi dalam hal ini kata apa ni, terdapat apa ni pandangan yang berbeza-bezalah tentang sebab diharamkan. Ada yang terima gitu saja, minta ampudi gitu saja. Sebab apa? Kata mereka arak tidak boleh disimpan. Kalau kita boleh buat cuka, maknanya kita simpan ke kita buang arak? Kita mesti simpan. Apa hukum simpan arak? Haram. Minggu lepas kita ceritakan arak semua apa ni dibuang, tak disimpan. Dan dalam beberapa hadis Nabi SAW apa ni, bila apa ni kata, bukankah kau tahu bahawa Allah dah haramkan arak? Aku tak tahu. Lepas tu sahabat tu apa, dia tuang arak, maknanya tak boleh simpan. Begitu juga dengan hadis ini. Dalam hadis ni baca lagi sikit. Riwayat Abu Talha mengubah arak menjadi cuka di sini sampai kepada Abu Talha bertanya kepada Nabi SAW mengenai arak yang ada padanya milik anak-anak yatim, apakah boleh menjadikannya cuka. Maka Nabi SAW menyuruh menumpahkannya. Jadi disuruh tumpahkan. Menunjukkan tak boleh simpan. Jadi ia menafikan apa tu maksud daripada menumpahkan arak kalau kita boleh buat cuka. Walau bagaimanapun daripada sudut saintifiknya, kata mereka tetap ada perbezaan cuka yang jadi sendiri dengan cuka yang dilakukan oleh orang. Dan ini saya pun susah nak faham, tapi ini kita apa ni, tawakuf sajalah, maknanya kita serahkan kepada ini pembahasan ulama. Ini siapa yang boleh kaji apa bezanya cuka dengan cuka? Beza prosesnya, wallahu a'lam. Ada katakan kalau kita buat sendiri tak akan jadi apa ni, tak akan jadi bersih. Jadi hadis ini antara faedahnya, dalil menunjukkan bahawa arak itu haram. Dan arak itu najis. Jadi kalau ada kena kat tempat-tempat, dia wajib dibersihkan. Itu zahir daripada hadis ini. Kak, ini orang-orang muslimat tak pakai cuka ke? Masak? Tak nak tanya habis macam mana ni, cuka kita ni boleh pakai tak boleh pakai? Gini kak. Ha. Ya? Yeah? Ada taruh halal lagi? Oh, cuak halal. Pasal orang Islam buat? Dari Malaysia. Dari dia orang Islam buat agaknya. Ustaz buat agaknya jadi halal. Tak ada juga daripada beras. Tak ada beza. Arak itu macam-macam. Dia apple pun boleh buat arak. Jadi boleh tak boleh pakai cuka? Apa kita pakai? Masak ni hun kan? Tak apa, jeruk tu dengan cuka memang best. Masam-masam. Tapi sekarang semua yang nagibak tak boleh pakai. Jadi dalam hal ini isunya bukan masalah hukum lagi. Setuju tak? Hukum tak ada masalah lagi. Hukum dah clear sebenarnya. Tapi isu dia apa? Tahqiqul manat. Kena dengar-dengar lah, biasa-biasa kan. Tahqiqul manat kena pastikan bahawa inlah tu ada dekat situ. Ada tak yang diharamkan ada dekat situ ataupun tidak? Jadi kita katakan kita kena kaji lah. Kena tanya cuka yang kita beli kat supermarket, kat pasar, kat kedai grocery ke apa, macam mana dia jadi? Adakah dia diperbuat daripada arak ataupun tidak? Kalau jawabnya, oh dia dibuat daripada arak, apa hukumnya? Tak ada, tak muskilah, haram, tak boleh pakai. Jual beli semuanya harta yang haram. Dia ada tulis. Tak ada kira tu. Kita ikut, kita baru belajar kan? Dari beras, dari apa? Tak ada masalah, dari beras, dari apa? Dari arak ke bukan, itu dia. Itu dia daripada arak ke bukan? Dia jadi arak dulu baru jadi cuka atau macam mana? Ataupun dia bukan daripada arak tetapi dah jadi cuka. Cuka tu dia letak air ke, dia letak apa benda ke, dia banyak-banyakkan. Jadi maknanya sinai lah, maknanya apa tu? Manufacture punya lah. Jadi yang macam itu bukan daripada arak. Boleh ke tak boleh? Kalau macam itu boleh lah. Mungkin ada bau dia ke, chemical dia macam cuka ke apa ke semua. Tapi dia tak pernah satu ketika cuka tu pernah jadi arak macam yang kita tahu, yang memabukkan. Kalau itu boleh. Jadi dalam hal ini, untuk kita yang belajar agama, ulama, dia tak payah sebenarnya, ataupun bukan kerja dia nak pergi cek makanan apa semuanya, nak kena buat analisis. Cukup untuk dia apa ni? Tahu hukum. Sebab tu kena faham nilainya ulama dan fungsi dia, role dia, bidang mana. Kalau dia tak tahu hakikat elemen kemikal dalam cuka tu, tu bukan satu kecacatan pada ilmu dia. Kita tak mau, dia tak tahu apa-apa, tak tahu apa benda yang kat depan apa semuanya. Yang penting dia tahu tu dulu. Okay. Lepas tu yang ini dia boleh apply, dia boleh hukum. Tapi dia tanya je, ni ada tak, ni ada tak, ni ada tak. Kalau ada dia fatwakan boleh ataupun tak boleh. Jadi kita orang awam ya, ataupun orang yang ada specialization dalam bidang tertentu, mereka nasihatkan ulama. Jadi ulama boleh keluarkan hukum yang tepat. Oh, inilah bagaimana dengan cuka yang dibuat dari buah-buahan atau biji ring, yang mana kita tidak pasti prosesnya. Adakah semua cuka melalui proses yang sama? Soalan ini saya tak boleh jawab lah. Saya belajar dalil aja, kebahasaan ulama apa sebenarnya. Lagi kita tukar posisi nak. Awak belajar dengan bahasa Arab ke apa, belajar buku ni bertonton. Saya belajar kimia. Nanti saya jawab lah. Jadi yang ini kita kena tanya ahlinya. InsyaAllah kalau ada tanda halal apa sebenarnya, boleh kita tahu lah hukumnya. Sebab saya dah katakan tak ada khilaf di kalangan ulama tentang apa ni, mengamalkan hadis ini kecuali satu mazhab, mazhab Hanafi. Tapi kalau keluar halal, cok halal keluar daripada negeri mazhab Hanafi misalnya, India ke Turki ke dan sebagainya, atau Mesir pun kadang-kadang orang mazhab Hanafi, itu kita kenal sepada lah satu pendapat yang lemah. Jadi kalau daripada mazhab Syafi'i punya majlis agama Islam dia ke apa semua, dia keluarkan sijil halal, mesti dia pakai mazhab yang kita dah katakan kuat dan benar. Ada soalan lagi tentang cuka. Ustaz, kalau macam ni water kan dia pada macam najis. Jadi macam arak ni najis dia puasa. Alhamdulillah. Ni kalau kita cakap panjang lagi cerita. Iaitu bagaimana apa ni hukum air najis, yang ni buangan manusia, kotoran manusia dan apa-apa lagi, diproses menjadi air lain, air bersih, air baru, new water. Bukankah sama dengan kes arak cuka? Sama tak? Jadi kalau cuka kita buat daripada arak yang najis, tak boleh. Yang najis ni kotoran-kotoran manusia, kita ubah jadi air pun sepatutnya tak, tak boleh. Masya Allah, cantik juga tu. Apa pendapat awak? Awak cakap boleh ke? Cakap tak boleh, awak sekarang tengah pakai. Jangan action ni ya. Kalau awak beli mineral water, kena mandi kat laut je lah. Jadi ini kita serahkan pada ulama. Mereka tak gunakan hadis ini dalam bab apa ni, dalam bab air dan sebagainya. Mereka lihat lain daripada sudut lain, daripada sudut asal. Bila najis dah tak ada, dia jadi bersih. Jadi air kita dah katakan masuk najis pun, berubah air warna dia pun, warna kuning ke apa, awak tak air banyak-banyak, hilang dia punya sifat, boleh pakai tak? Boleh pakai. Apatah lagi yang mereka proses macam yang kita dah katakan. Dan yang bagus yang saya lihat, proses yang dibuat antaranya, dia masukkan balik dekat air pun, air banyak. Itu yang buat dia tenang sikit hati. Sebab itu khair akibat ulama di Saudi dan banyak ulama lagi membahaskan masalah ni dah lama lah. Mereka dah ditanyakan hal ini dah lama dan mereka apa ni sepakat membolehkannya. Tetapi akhir mereka punya fatwa tu, mereka ada nasihatkan kalau boleh jangan pakai. Itu saja. Kalau tak ada apa ni lain, pakailah. Tetap dia nasihatkan macam itu. Sebab kita manalah tahu dia membahayakan kesihatan dan sebagainya. Itu waktu mereka keluar fatwa 20 tahun dulu. Soalan yang berikutnya, takut tak sempat, hukum derma ginjal masa hidup dan setelah meninggal. Kalau nak jawab satu sentence saja, bolehlah, tapi mungkin tak sampai maksud dia kan, ilmunya tak sampai. Tapi sekarang ini daripada kajian saya yang lemah ni, pada saya haram hukumnya derma ginjal ataupun ikrar sama ada masih hidup ataupun setelah meninggal dunia. Baik, tentang masih hidup dah berat hukumnya. Maknanya ulama banyak yang tak sepakat bab hidup. Yang telah meninggal ni yang ada khilaf sebenarnya. Tapi walau bagaimanapun, yang orang kata dah meninggal, kita keluarkan organ kita, sebenarnya tidak. Dia akan dikeluarkan hidup-hidup juga, tapi tengah nyawa ikan. Awak tengah sakratul maut tu, itu jamlah dia potong awak perut, dia keluarkan organ. Dinamakan mati, tapi brain dead, otak mati. Tapi sebenarnya dah mati tu. Dah boleh kapankan, semayangkan tanam. Tak boleh. Sebab itu saya rasa sebenarnya yang kita lakukan ni lebih teruk daripada apa ni. Dermakan setelah mati. Setelah mati dah lain. Ini masih hidup dah nak mati. Maknanya kalau potong garanti matinya. Dah potong garanti mati. Dia tak akan ambil organ awak, ginjal ke apa benda setelah awak mati. Tahu kenapa? Tak fresh. Tak bagus. Especially macam ginjal. Mungkin mata boleh tahan lama. Mungkin ada benda anggota kita boleh tahan lama. Tapi macam benda-benda gini dia tak tahan lama. Jadi mesti dikeluarkan ketika hidup-hidup. Dia hidup tak boleh, orang tu tak pakai. Jadi apa? Separuh hidup lah, separuh mati. Baru dia keluarkan. Jadi ulama mengatakan yang saya baca tak boleh. Ini kalau kita dah buat. Tapi kami masih kaji lagi lah. Kita belajar lagi, kaji lagi dalil dan sebagainya. Sebagainya saya telah sebutkan dalam beberapa ceramah. Jadi kita kena tinggalkan hal ini. Bukan kita tak mau tolong orang. Dan ini bab rawatan, bukan confirm letak ginjal mesti jadi. Ini bukan makan aja, minum aja betul. Waktu kita dalam kelaparan makhmasah tu, kalau kita akan hidup ni lain. Ini mungkin jadi, mungkin tak jadi. Berapa kali, berapa ramai orang yang tak jadi, makin teruk. Dan kita tahu bahawa antara syarat membolehkan derma ginjal, derma apa ni semua yang diletakkan oleh mereka yang membenarkan adalah apa? Mesti yakin bahawa dia jadi. Masih tak yakin lagi. Sebab itu, sebab ada lagi satu hadis bab Arab juga dia sebutkan lagi bahawa Nabi SAW telah ditanya tentang menggunakan Arab, kum Arab untuk buat ubat demam zaman Nabi SAW. Hadis Nabi sahih, Nabi SAW kata tak boleh. Dan ini untuk apa? Untuk berubat dengan Arab. Jadi boleh tak boleh? Tak boleh. Nabi SAW kata tak boleh. InsyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Aku lukau lihat astagfirullahaladzim wa lakum usahil mu'minin wa mu'minat inna huwa lakum rahim subhanakallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.